Untuk sujud yang paling sempurna adalah an yukabbir. Seorang bertakbir. Ya, ketika dia akan sujud dia bertakbir. Wa yadau rukbatayhi. Ketika dia turun menuju sujud, yang pertama kali sampai adalah lututnya. Dia letakkan kedua lututnya. Thumma yadaihi, disusul dengan kedua tangannya. Summa jabhatahu wa anfahu duf'atan. Selanjutnya adalah dia meletakkan wajahnya, dia meletakkan, mohon maaf, keningnya dan hidungnya duf'atan sekaligus. Wa yadau yadaihi hazwa mankibaihi. Ketika kening dan hidung telah diletakkan di tempat sujud, dia posisikan kedua tangannya sejajar pundaknya. Ya, ketika kita sujud, posisi tangan sejajar pundak. Ya, kita letakkan sejajar pundak. Mansuratal asabi' nahwal kiblah. Dalam kondisi jari jemari terbuka seperti ini menghadap kiblat. Ya, menghadap ke arah kiblat sejajar dengan pundak, tidak digenggam, ya, tidak juga dilebarkan, ya, tetapi menghadap ke arah kiblat. Madmumatan maksyufatan, dirapatkan dan terbuka. Kemudian wa yufarriqu rukbatayhi wa qadamayhi qadra shibrin. Ketika sujud hendaknya seseorang memisahkan antara kedua lututnya dan juga memisahkan kedua kakinya seukuran satu jengkal. Jadi antara lutut kanan dengan lutut kiri tidak ditempel, tetapi dipisahkan, diberikan jarak sekitar satu jengkal. Ya, satu jengkalan. Begitupun kakinya. Kaki, sebagaimana sudah kita ketahui, jari jemarinya menghadap kiblat. Ya, ditempelkan ke tempat dia sholat. Kemudian antara kaki kanan dengan kaki kiri diberikan jarak qadara shibrin. Ya, sekitar satu jengkal jaraknya. Artinya menurut mazhab Imam Syafi'i tidak ditempelkan, tetapi diberikan jarak sekitar satu jengkal. Wa yarfa'u ar-rajulu batnahu an fakhidaihi. Kalau yang sholat itu adalah seorang laki-laki, kata beliau, maka dia berusaha menjauhkan atau mengangkat perutnya dari kedua pahanya. Mengangkat perutnya dari kedua pahanya. Wa dhira'aihi an jambaihi. Dan menjauhkan tangannya, ya, dari kedua rusuknya. Artinya tangan kanan dijauhkan dari rusuk sebelah kanan dan tangan kiri dijauhkan dari rusuk sebelah kiri. Profesor Dr. Mustafa Deep hafizahullahu taala ketika menjelaskan poin-poin ini beliau berkata, telah diriwayatkan atau telah meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala an di dalam menceritakan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Abu Hurairah berkata, summa yaqulu Allahu akbar. Kemudian Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar hina yahwi sajidan, tatkala beliau turun untuk sujud. Ini dalil bahwa ketika turun sujud mengucapkan takbir. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Wa'il Ibni Hujrin radhiyallahu ta'ala anhu qala, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama idza sajada. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, wada'a rukbataihi qabla yadaihi. Beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Wa idza nahadha, dan apabila beliau bangkit dari sujud, rafa'a yadaihi qabla rukbataihi. Beliau akan mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, dan yang lainnya. Ini dalil bahwa lutut adalah bagian yang pertama kali sampai ketika sujud, kemudian disusul dengan tangan. Dalam riwayat yang lain dari Abi Humaid radhiyallahu ta'ala an, masih di dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Humaid radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Summa sajada." Kemudian Nabi pun sujud. "Fa'amkana anfahu wa jabhatahu." Dan beliau meletakkan atau menekan bagian hidung dan keningnya. Jadi bagian hidung dan kening itu harus dipastikan diletakkan di tempat sujud. Wa naha yadaihi an janbaihi wa wada'a kaffaihi hadwa mankibaihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha yadaihi. Naha yadaihi, yaitu menjauhkan kedua tangannya, ya, menjauhkan kedua tangannya an janbaihi, dari kedua rusuknya. Wa wada'a kaffaihi, dan beliau meletakkan kedua telapak tangannya hadwa mankibaihi, sejajar dengan pundaknya. Itu dalil ya bahwa tangan dijauhkan dari rusuk, kemudian telapak tangan adalah sejajar dengan pundak. Hadis ini adalah riwayat Imam Abu Daud. Dalam riwayat Al-Barra, sebuah hadis dari Al-Barra radhiyallahu ta'ala an, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, diceritakan bersabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajadta fadha kaffayka." Apabila engkau sujud, letakkanlah kedua telapak tanganmu, warfa mirfaqaika, dan angkatlah kedua sikumu, ya. Letakkan kedua telapak tanganmu dan angkat kedua sikumu. Artinya kedua siku-siku kita ini menjauh dari rusuk sebelah kanan dan rusuk sebelah kiri. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Buhaynah radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat, beliau buka antara tangannya, dibuka antara tangannya, ya, hatta yabdua bayadu ibtaihi, sampai terlihat warna putih, kulit putih yang ada di ketiak beliau. Jadi dibuka, ya, ini tangan begini dan dibuka, ya, cenderung dibuka bagian tangannya, walaupun tetap telapak tangan sejajar dengan pundak. Hadisnya sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, Abu Daud rahimahullahu ta'ala, begitu pun At-Tirmidzi, meriwayatkan dari sahabat Abi Humaid radhiyallahu ta'ala anhu, fi sifati salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat yang mulia ini menceritakan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sajada, apabila Nabi sujud, farraja, ya, beliau membuka baina fakhidaihi, di antara kedua pahanya dibuka, ya, artinya di titik lutut itu tidak disatukan tapi direnggangkan, qadra shibrin, sekitar satu jengkal. Ghairu hamili batnuhu ala syai'in min fakhidaihi. Kemudian beliau tidak menempelkan perutnya di atas pahanya. Artinya perut agak diangkat ya bagi laki-laki agar tidak menempel dengan paha. Wa anhu, masih dari hadis Abi Humaid disebutkan, nahha yadaihi an jambaihi. Aku melihat Nabi menjauhkan kedua tangannya dari kedua sisi rusuknya. Wa wada'a kaffaihi hadwa mankibaihi, dan aku melihat beliau meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan pundaknya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi. Itu dalil-dalilnya. Lengkap ternyata ya. Lengkap. Semua yang disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan bagaimana seharusnya seorang yang sujud, seorang laki-laki yang sujud, semuanya ternyata bukan sekedar perkataan, tetapi memiliki dasar dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullah melanjutkan perkataannya, wa tadummul mar'atu. Adapun perempuan, mereka merapatkan bagian-bagian tubuh mereka. Laki-laki merenggangkan tangannya, dijauhkan dari rusuk sebelah kanan, lalu tangannya dibuka sehingga ketiaknya terlihat, perut dijauhkan dari paha, dan begitu seterusnya. Tapi berbeda dengan perempuan, perempuan cenderung apa, merapatkan, ya, tidak membuka bagian-bagian tubuhnya. Hal ini, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, adalah berdasarkan hadis yang sudah kita baca sebelumnya, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra alam ra'ataini tusalliyani. Satu ketika Nabi melewati dua orang wanita yang salat, dua orang wanita yang sedang salat. Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ilal ard." Kalau kalian wahai kaum wanita salat, ya, dekatkanlah sebagian daging ke bumi atau ke tanah. Fa innal mar'ata laysat fi dzalika qarrajuli. Karena sesungguhnya wanita dalam masalah sujud itu tidaklah sama dengan kaum laki-laki. Hadis ini adalah riwayat Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Wa yaqulu, dan ketika seseorang berada dalam posisi sujud, dia berkata, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi salasan. Ya, membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi sebanyak salasan. Yaitu sebanyak tiga kali. Hal ini berdasarkan hadis Uqbah Ibni Amir radhiyallahu ta'ala anhu qal, tatkala turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, Fasabbih bismi rabbikal azim. Turun firman Allah surat Al-Waqi'ah 73. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum. Tempatkan ayat ini di dalam ruku' kalian. Ayatnya berbunyi fasabbih, maka bertasbihlah kalian bismi rabbikal azim, dengan nama Rabbmu yang maha agung. Itu perintah. Maka perintah ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus kalian tempatkan ketika ruku. Maka ucapan kita ruku adalah Subhana Rabbiyal Azim. Itu berdasarkan aplikasi firman Allah, Fasabbih bihamdi rabbikal azim, Fasabbih bismi rabbikal azim. Al-Waqi'ah ayat yang ke-74. Ya. Al-Waqi'ah ayat yang ke-74. Setelah itu turun firman Allah, Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, surat Al-A'la ayat yang pertama. Maka Nabi kembali bersabda, ij'aluha fi sujudikum. Ya, letakkan perintah itu di dalam sujud kalian. Artinya dalam sujud, Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang maha tinggi. Oleh karenanya kita membaca Subhana Rabbiyal A'la di dalam sujud. Kemudian dalam riwayat ada tambahan, Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a qala. Maka di antara kebiasaan Nabi kalau beliau ruku, beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi thalathan, tiga kali. Wa idza sajada qal, apabila sujud beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi thalathan. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi thalathan. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada faqala fi sujudihi subhana rabbiyal a'la thalatha marrat." Bahwa dahulu Nabi kalau sujud membaca subhana rabbiyal a'la tiga kali. Jadi boleh juga disingkat menjadi Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la sebanyak tiga kali. Faqad tamma sujuduhu, maka siapa yang membacanya tiga kali sempurnalah sujudnya. Wa dzalika adnahu, itu paling minimal. Hadis ini riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, "Wa yazidu min kullina au min qawlina yazidu ruku tasbihan kama sabaqa fir ruku." Ya, dia menambahkan dengan tasbih yang lain sebagaimana sudah berlalu di dalam pembahasan ruku. Ya, kemudian dia membaca, artinya menambah ya, ditambah Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, lima kali, atau tujuh kali, atau sembilan kali, atau sebelas kali. Ya, dengan bilangan-bilangan yang ganjil. Setelah itu, setelah dia memperbanyak tasbih, maka hendaknya dia menambahkan doa, Allahumma laka sajjattu, wabika amantu, walaka aslamtu, sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu tambahan doa dalam sujud. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian dikatakan, wa in da'a fa hasanun. Kalau ketika dia sujud dia berdoa maka bagus. Ya, kalau dia tambahkan dengan doa maka bagus. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Abu Daud dan Ad-Darimi dan yang lainnya, bahwa Rasulullah bersabda, wa amma sujudu fajtahidu fid du'a fa qaminun ayustajabu ayustajaba lakum. Apabila kalian sedang sujud, ya perbanyaklah kalian berdoa, bersungguh-sungguhlah kalian berdoa, maka doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akhir dari pembahasan rukun yang ke-9 dan rukun yang ke-10. Kita ingin membaca rukun yang ke-11 dan rukun yang ke-12 ya. Dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, rukun salat yang ke-11 dan rukun salat yang ke-12. Al-julusu baina as-sajdataini wa tumaninatu fihi. Ini rukun yang ke-11 dan ke-12. Al-julusu baina as-sajdataini, duduk di antara dua sujud. Wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah di dalamnya, yaitu di dalam duduk di antara dua sujud. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Tsumma yarfa'u ra'sahu." Kalau dia sudah selesai sujudnya, dia mengangkat kepalanya. Wa yajibu al-julusu mutma'innan, dan dia wajib duduk di antara dua sujud dengan tuma'ninah. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summasjud hatta tatma'inna sajidan, summarfa hatta tatma'inna sajidan." sujudlah kamu sehingga kamu merasakan tuma'ninah, dan duduklah kamu sehingga kamu merasakan tuma'ninah. Wa an la yaqsida bi raf'ihi ghairahu, sebagaimana pembahasan yang lalu, tidak boleh seseorang bangkit dari sujud dengan niat selain duduk di antara dua sujud. Kalau dia bangun dari sujud dikarenakan melihat ular atau kalajengking, maka itu tidak disebut duduk di antara dua sujud. Artinya dia harus kembali lagi, baru setelahnya dia bangkit. Wa akmaluhu, adapun bentuk yang paling sempurna di dalam masalah duduk di antara dua sujud, ayyukabbira wa yajlisu muftarishan. Yaitu seseorang bangkit dari sujudnya menuju duduk di antara dua sujud dengan takbir. Allahu Akbar. Dia takbir sambil bangkit. Setelahnya dia duduk muftarishan, yaitu duduk iftirosh. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya beliau salat, beliau takbir setiap kali turun dan naik. Artinya itu dalil bahwa bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud pakai takbir. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun dalil bahwa duduk di antara dua sujud duduknya adalah iftirash. Apa itu iftirash? Iftirash itu sebenarnya artinya membentangkan. Membentangkan sesuatu lalu kita duduk di atasnya. Maksud dari iftirash adalah seseorang duduk di atas kaki kiri, di atas kaki kirinya. Bisa dibayangkan oleh pemirsa Niaga TV ya. Jadi kaki kiri kita itu kita bentangkan seolah-olah dia tempat duduk, tikar. Kemudian kita tegakkan kaki kanan dengan jari jemari menghadap kiblat. Duduk iftirash. Ya, duduk iftirash. Hal itu berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an, innama sunnatus shalah antunsabu rijluka antansiba rijlaka al-yumna wa tuthni al-yusra. Di antara sunnah adalah engkau menegakkan kaki kananmu ketika duduk di antara dua sujud, dan engkau menekuk kaki kirimu dan duduk di atasnya. Ya, menekuk kaki kiri, ya, lalu duduk di atasnya. Insyaallah ma'asyiral muslimin, pembahasan rukun yang ke-11 dan rukun yang ke-12 ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah selingan berikut ini. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini, kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm. Dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Jangan melanggar saat jadi ASN dan karyawan. Jangan semena-mena juga saat jadi bos. Jadilah karyawan dan ASN yang baik dan yang bertanggung jawab. Jadilah bos yang menghargai dan mensejahterakan. Pahami rambu-rambunya di buku ini, Fikih ASN dan Karyawan. Untuk pemesanan hubungi 0852-3240-6239. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini kembali kami membuka dua layanan. Ada layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Ada beberapa pesan singkat yang sudah masuk di pagi hari ini. Yang pertama, saya hamba Allah dari Padang. Apabila kita sudah rujuk, kita baca ruku ya, bukan rujuk. Apabila kita sudah ruku, artinya bangun dari ruku, kita baca sami'allahu liman hamidah. Kita baca hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaika ma yuhibbu rabbuna wa yardah. Apakah kita sudah baca sami'allahu liman hamidah? Rabbana walakal hamdu mil as samawati wa mil ul ardi wa mil amasyita. Saya hamba baik. Kita sudah ruku, kita baca sami Allahu liman hamidah. Kalau kita baca hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, apakah kita sudah baca? Iya, saya rasa Allah alam bisab, tidak masalah ya, tidak masalah, mencukupkan dengan sami Allahu liman hamidah ya, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ya, tidak masalah setelah kita membaca sami Allahu liman hamidah. Ya, Allah alam bissawab. Izin bertanya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bolehkah alas sujud kita dilapisi busa tipis agar empuk? Jazakallah. Tidak masalah. Ya, tidak ada larangannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar dan menonton ceramah salah satu ustadz sunnah cara sujud bahwa telapak kaki rapat, dan saya mengamalkannya. Bagaimana itu Ustadz? Ya betul, itu adalah pendapat para ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin, Syekh Albani rahimahullah, kalau saya tidak salah, mereka berpendapat demikian. Ya, mereka berpendapat demikian, dan masalah ini memang masalah yang mukhtalafun fihi bainal ulama. Adapun di mazhab Imam Syafi'i, ya, mereka mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, renggangkanlah antara kedua lutut, renggangkanlah di antara paha kalian, jauhkan antara paha kalian. Imam Syafi'i berkata, kalau paha dan lutut itu direnggangkan, maka secara otomatis kaki pun direnggangkan, kecuali ada dalil yang menghususkannya. Ya, kecuali ada dalil yang mengecualikannya. Ya, jadi Nabi memerintahkan antara lutut dengan lutut dijauhkan, paha dengan paha dijauhkan, maka hukum asalnya kaki bagian bagian dari perintah tersebut. Dan kita tidak boleh mengatakan kecuali kaki, ya, kita tidak boleh mengatakan adanya pengecualian kecuali apabila kita mendapatkan dalilnya. Allahu a'lam bissawab. Ada hamba Allah, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Barakallahu fiik ya Ustaz. Allahu barik fiik. Silahkan. Ini mau tanya, setelah ini Ustaz, setelah bangkit dari sujud, itu takbir apa bersamaan dengan kepala begitu Ustaz? Kepala bangkit, kemudian takbirnya itu dibarengin dengan ketika kepala diangkat begitu ya Ustaz ya? Apa baik, betul seperti itu Ustaz? Baik. Mohon penjelasan sekalian jasa kawahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa iyak ya. Setia Niaga TV ya beliau. Allah alam bistuab, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, ketika kita mengucapkan takbir intiqal, ya, dianjurkan agar bacaannya agak sedikit panjang. Tujuannya adalah agar bagian-bagian dari gerakan salat tersebut terisi oleh zikir. Artinya ketika kita bangkit dari sujud, kita mengucapkan Allahu Akbar dengan lafaz yang sedikit dipanjangkan. Ya, misalnya kita bangkit, Allahu Akbar. Ketika akan ruku, sedikit kita membungkuk, kita mengucapkan Allahu Akbar. Ya, sami'allahu liman hamidah. Agar semua bagian dari gerakan tersebut diisi oleh zikir, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi sedikit saja kita bangkit ya, ketika akan berdiri kita mengucapkan Allahu Akbar. Ya, itu pendapat sebagian ulama. Tujuannya sekali lagi agar tidak ada bagian gerakan yang kosong dari zikir. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari hamba Allah di Kalimantan. Kapan awal telunjuk jari direntangkan dan diturunkan atau dilipat ketika baca tahiyat? Allah alam bissawab ya. Para ulama kalau kita membaca kitab-kitab fikih berbeda pendapat. Ada yang berpendapat dari awal kita mengangkat jari, dari mulai kita mengucapkan attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Ada juga yang berpendapat ketika kita mengangkatnya hanya ketika membaca lafaz Allah. Attahiyatu lillah diangkat, wassalawatu wattayyibatu lillah diangkat. Ada sebagian yang berpendapat begitu, hanya pas mengucapkan Allah. Ada lagi yang berpendapat pas mengucapkan asyhadu. Ashhadu. Ada lagi yang berpendapat pas mengucapkan illallah. Ya, ada yang berpendapat pas mengucapkan illallah. Ya, itu perbedaan pendapat. Ya, ada 3 atau 4 pendapat terkait dengan permasalahan tersebut. Walaupun kalau kita lihat ya di dalam penjelasan para ulama, kita tidak mendapatkan dalil yang kuat yang berasal dari hadis misalnya yang menyebutkan kapan kita mengangkat tangan. Tetapi yang diceritakan bahwa apabila beliau tasyahud, beliau mengangkat sababah, kemudian menempelkan antara jari tengah dengan ibu jari jempol begini ya, seperti 53 begitu dalam hadis. Atau dalam riwayat dikepal Jadi jari yang tiga ini dikepal, lalu ada apa jempol di luar seperti ini. Jadi ada riwayat seperti ini, dipertemukan antara jari tengah dengan jari jempol, ya. Ada juga riwayat di kepal kecuali telunjuk. Itu umum, artinya Nabi tidak menentukan pas Allah atau pas asyhadu atau pas illallah. Maka para ulama kontemporer banyak yang cenderung mengatakan itu ya sejak awal saja, karena tidak ada penghususan kapan diangkatnya. Maka kalau dikatakan membaca tahiyat mengangkat telunjuk, maka ya sejak awal saja. Ya, tidak boleh kita menghususkan bagian tertentu dari tahiyat kecuali dengan adanya dalil yang sahih. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau bagi wanita ketika sujud keningnya terhalangi oleh mukena, apa tidak mengapa? Lalu bila setelah bacaan tasyahud akhir disambung dengan bacaan akhir surat Al-Baqarah bagaimana? Allah alam bissawab ya. Yang pertama, sebagaimana sudah kita katakan bahwa aurat wanita ketika sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan apa dan telapak tangan, wajah dan telapak tangan. Oleh karenanya keningnya pun harus agak dinaikkan sedikit ya, agar ada bagian dari kening ya yang mengenai tempat sujud kening, sebagian dan hidung. Ya, kemarin sudah kita bahas ya, tidak masalah terkena sebagian saja. Kalau di kepala ada penutup seperti imamah atau kerudung bagi wanita, agak diangkat saja. Baca tiga ayat terakhir di surat Al-Baqarah ketika kita sedang tasyahud akhir. Wallahu a'lam bishawab ya, yang sesuai dengan contoh Nabi. Kalau sudah tasyahud akhir, bukan membaca tiga ayat surat Al-Baqarah, tetapi membaca doa. Doanya banyak diajarkan oleh Nabi, di antaranya adalah berlindung dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dalam riwayat beliau mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam riwayat beliau mengajarkan doa, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Dalam riwayat beliau pun mengajarkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi yang paling sesuai dengan contoh Nabi setelah beres lafaz tahiyat atau tasyahud adalah memperbanyak berdoa, bukan membaca ayat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah pembayaran fidyah berupa nasi kotak bila diberikan kepada satu anggota keluarga? Misal satu anggota keluarga diberikan dua buah nasi kotak, apakah dihitung pengganti puasa satu hari atau dua hari? Allah alam bissawab. Kalau keluarganya adalah keluarga yang miskin, lalu ada lima orang di dalam keluarga tersebut, ada ayah, ada ibu, tiga orang anak, dan mereka keluarga yang miskin, maka itu terhitung untuk lima hari ya, berdasarkan firman Allah, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang sudah tidak sanggup lagi mengerjakan puasa, baik dikarenakan sakit yang tidak ada harapan sembuh, atau faktor usia sudah kakek-kakek atau nenek-nenek sehingga lemah fisiknya, maka fidyatun ta'amu miskin, memberikan makan orang miskin. Para ulama maksudnya per satu hari satu orang miskin. Artinya kalau dalam satu hari kita memberikan lima orang di satu keluarga, maka itu sudah bisa diniatkan untuk lima hari. Allah alam bissawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh di dalam satu sholat setiap rakaat membaca zikir sujud, ruku duduk di antara dua sujud, zikir setelah ruku itu berbeda-beda setiap rakaatnya? Allah alam bissawab, tidak masalah. Yang saya pahami dari penjelasan para ulama, tidak masalah ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak masalah ya, selama zikir yang kita baca ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, bagaimana dengan tangan yang terhalang mukena pada saat sujud, tidak langsung menyentuh sajadah, apakah sah salatnya? Allah alam bisawab ya. Ya, sebagaimana sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, perkataan dari Ibnu Naqib rahimahullahu taala, walaupun beliau tidak membawakan dalilnya, yaitu kemarin kita membahas masalah sujud, dikatakan an la yasjuda ala muttasilin, hendaknya tidak sujud di atas sesuatu yang muttasil, bersambung dengannya, yang mana sesuatu itu akan bergerak dengan gerakannya. Contohnya adalah lengan baju dan imamah. Lengan baju dan sorban. Ya, hanya saja Allah alam bisawab, tidak ada dalil yang beliau bawakan. Begitupun Profesor Mustafa Dib tidak membawakan dalil terkait dengan masalah tersebut. Ya. Artinya kalau menurut saya Allah alam bisawab, ya hukum asalnya boleh saja, tidak masalah. Ya, tidak masalah menurut saya. Allah alam bisawab. Walaupun ya untuk kehati-hatian, khawatir ada larangan khusus terkait dengan hal itu, ya sudah kita coba saja ketika akan sujud, seorang wanita coba langsung menempelkan tangannya ke tempat di mana dia sholat. Allah alam bisawab, sebagai bentuk kehati-hatian. Allah alam bisawab. Dari Abu Hasan di Sekayu, di tempat kami, kalau sholat jenazah dan sholat sunat yang dikerjakan secara berjamaah, ada salah satu orang yang mengucapkan as-sholatu jami'ah. Yang Anda tanyakan, apakah memang ada tuntunan yang demikian? Dan kalau ada, sholat apa saja yang melapatkan lapat demikian? Syukron. Allah alam bisawab, yang saya tahu itu disebutkan dalam sholat-sholat yang tidak memiliki azan. Ya, seperti sholat istisqa, ya, atau salat Idul Fitr, dalam salat Idul Adha itu diucapkan as-salatu jami'ah. Ya, mari kita melaksanakan salat berjamaah. Allah alam bissawab. Sebagaimana pernah kita baca dalam kitab itu Matan Abi Syuja, ya, di beberapa pertemuan yang lalu. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setelah wudu mau sholat asar, maghrib, dan isya. Sebelumnya sholat sunnah wudu 2 rakaat. Kadang sebelum tidur wudu lalu sholat sunnah wudu 2 rakaat. Apakah yang saya lakukan itu betul? Saya belum paham. Kita ulang. Saya setelah wudu mau sholat asar, maghrib, dan isya. Maksudnya satu wudu untuk 3 sholat. Sebelumnya sholat sunnah wudu 2 rakaat. Kadang sebelum tidur wudu lalu sholat sunnah wudu. Terakhir, pertanyaan terakhir ini jelas. Sebelum tidur sholat sunnah wudu. Yang benar itu, yang lebih sesuai dengan kebiasaan Nabi, sebelum tidur bukan sholat sunnah wudu, tetapi sholat sunnah witir 3 rakaat bagi yang tidak niat bangun di malam hari. Ya, tapi pertanyaan sebelumnya saya belum terlalu paham, bisa tolong diperjelas lagi. Setelah saya wudu, saya mau sholat asar, maghrib, dan isya. Sebelumnya sholat sunnah wudu 2 rakaat. Seharusnya kalau memang kita mau sholat maghrib, dikerjakan saja qobliyah maghrib. Ya, walaupun dia ghairu muakkadah, bukan sunnah yang muakkadah. Berdasarkan hadis Nabi, shalla qabla al-maghrib rak'atain, shalla qabla al-maghrib rak'atain, shalla qabla al-maghrib rak'atain liman syaa. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib bagi siapa yang mau melakukannya. Begitupun sebelum isya dan sebelum asar, berdasarkan keumuman dari makna yang dikandung di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainal adzanaini as-shalah, di antara azan dan iqamat itu ada salat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu saya sering mengatakan kalau hujan hari Kamis malam Jumat, hujannya akan berlanjut 7 hari, apa benar? Allah bisawab, ya. Kalau itu maksudnya adalah menebak perkara yang gaib, maka tidak boleh. Tidak boleh kita menebak-nebak perkara yang gaib. Ya, tidak boleh. Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan tidak ada seorang pun yang tahu perkara yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Masalah hujan kapan dia turun itu perkara gaib. Kadang sering kita lihat kita melakukan satu perjalanan di langit terlihat gelap sekali. Lalu kita berkata akan hujan tapi tidak turun hujan. Atau sebaliknya, kita melakukan perjalanan, kita lihat langit begitu cerah, terang, terik, lalu turun hujan, maka dia termasuk perkara yang gaib, ya. Oleh karenanya kita tidak mengatakan perkara yang gaib dengan hawa nafsu atau tanpa ada dasar, ya, itu tidak boleh kita yakini. Allah alam bisawab. Apa hukum kalau profil HP WA foto saya ke atas foto anak? Foto saya atau mungkin ya foto anak. Allah alam bisawab, ya. Kalau untuk sekedar memperkenalkan enggak ada masalah, tidak ada larangan, ya. Sekedar untuk identitas, ya. Kita pajang fotonya selama tidak berlebih-lebihan, tidak masalah, ya. Selama tidak berlebih-lebihan, ya. Tetapi kalau bagi wanita, ya tentunya saya rasa menghindarinya lebih utama. Kalau bagi wanita, ya, menghindarinya adalah lebih utama, lebih selamat, ya. Kalau bagi kaum wanita, ya. Allah alam bissawab. Hamba Allah di Batam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silahkan, Ibu. Saya hamba Allah dari Batam mau nanya, Ustaz. Baik, silahkan, Ibu. Ini mengenai zakat emas, Ustaz. Zakat mal. Zakat emas. Baik, silahkan, Ibu. Kalau tahun kemarin kita udah zakat, kita udah keluarkan 2.5%, Ustaz. Baik. Apakah kalau kita zakat tahun ini yang umpamanya kemarin kita keluarkan 7 juta umpamanya yang 2.5 emasnya, sebab udah di populasi uangnya 280 juta, jadi kan kita keluarkan 7 juta, Ustaz. Baik. 2.5%. Apakah yang 7 yang sekarang kita zakatkan lagi semuanya, Ustaz? Maksudnya kita keluarkan dulu 7 juta atau kita kan masih nak nambah nih, Ustaz? Atau kita keluarkan sebanyak itu juga? Iya, baik. Tidak ada juta juga. Tidak ada pertambahan. Tidak ada pertambahan, Ustaz. Baik. Itu saja, Ibu. Satu lagi, Ustaz. Baik. Ini mengenai emas yang kita pakai sehari-hari, umpamanya kita ada pakai cincin, umpamanya Ustaz, entah 10 gram atau umpamanya kita ada pakai kalung nih. Apakah itu kita masukkan juga, Ustaz, ke yang kita zakatkan? Baik, itu saja. Ya, itu aja, Ustaz. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya. Yang pertama, zakat emas itu tentunya wajib apabila haul dan nisab. Ya, haul dan nisab 1 tahun dan sudah sampai nisab. Ya, sudah sampai nisab 85 gram emas. Ya, kalau sudah sampai nisab maka di sana ada hak fakir miskin 2.5%. Kalau di tahun 2021 kita sudah mengeluarkan zakatnya karena sudah nisab dan sudah haul. Lalu di tahun 2022 nisab lagi dan haul lagi dengan jumlah yang sama. Apakah kita tetap wajib mengeluarkan zakat? Tetap wajib. Terus saja seperti itu. Ya, selama dia masih di atas nisab, ya, masih di atas nisab jumlahnya, setiap kali berlalu 1 tahun dikeluarkan 2.5% hak fakir miskin. Ya, begitu terus sampai berapa tahun pun selama emas itu masih kita miliki, kita keluarkan rutin setiap tahunnya 2.5% untuk membersihkan harta kita dan untuk mengeluarkan hak fakir dan miskin. Yang kedua, apakah perhiasan yang kita pakai itu ada zakatnya atau tidak? Itu perselisihan yang panjang di kalangan para ulama, ya. Ada hadis di mana Nabi SAW melihat seorang wanita memakaikan cincin di tangan anaknya, kemudian Nabi berkata, apakah engkau sudah mengeluarkan zakatnya? Sesungguhnya cincin itu cukup untuk menyebabkan seseorang masuk ke dalam api neraka. Oleh karenanya terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan permasalahan ini. Sebagian mengatakan perhiasan yang dipakai itu tetap harus dikeluarkan zakatnya. Ya, sebagian berpendapat selama dipakai itu tidak ada zakatnya. Di antara dua pendapat ini, Allah alam bisawab, kalau kita lihat dari pendapat para ulama yang lebih hati-hati, ya kita tetap mengeluarkan zakatnya walaupun itu dikembalikan kepada kerelaan kita. Walaupun tidak sampai 2,5%, tetapi kita keluarkan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita pakai 10 gram ya emas, ya lalu kita keluarkan saja sedekah dengan niat untuk membersihkan emas tersebut. Berdasarkan keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah kalau saya tidak salah, innal ladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpan emas dan perak ini umum, tidak ada batasannya, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka bagi mereka azab yang pedih. Oleh karenanya sebagai bentuk kehati-hatian, ibu pakai 10 gram atau ibu pakai misalnya total ada 20 gram, dikeluarkan saja ya sesuai dengan kemampuan ibu, ibu sedekahkan dengan niat menzakatkan emas tersebut. Allah alam bisa. Ada Pak Yus di Riau, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan Bapak. Iya Ustaz. Ini Ustaz, di masjid kami imamnya waktu baca takbir ihramnya Allahu akbar katanya Ustaz. Allahu akbar. Pakai kha. Iya. Itu apa sesuai dengan sunnahnya enggak itu Ustaz? Baik. Jadi, kemudian gimana pula dengan apanya? Apa namanya? Jemaahnya yang mengikut kalau memang itu salah Ustaz. Baik. Itu saja Bapak. Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya lapas takbir adalah Allahu Akbar bikaf, bukan dengan kha. Allahu Akbar, bukan Akbar. Itu namanya takbir, Akbar. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, takbir itu harus Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu Akbar. Tidak boleh ada jeda, harus disambung. Jeda saja tidak boleh, apalagi sampai merubah huruf. Tidak boleh kita menambahkan huruf. Allahu, Allahu Akbar. Tidak boleh ada tambahan waw. Tidak boleh juga kita menambahkan alif sebelum ro. Allahu Akbar. Salah, tidak sah salatnya. Karena dia rukun. Tidak boleh juga kita menghilangkan huruf. Allahu Akbar. Tidak ada roknya, tidak sah salatnya. Sebagaimana kita tidak boleh mengubah kaf menjadi kha. Allahu akbar. Itu fatal, tidak sah salatnya. Dan harus dikasih tahu Pak, tidak sah. Ya, begitupun salat makmumnya, karena mereka berniat berjamaah, maka tidak sah salatnya. Tidak sah salat orang di belakang, orang yang takbirnya akbar. Itu kesalahan yang fatal sekali, mengubah kaf menjadi kha, ya maka tidak sah salat yang dikerjakan. Dan jamaah ketika melihat realitas seperti itu jangan diam, ya dikasih tahu ya agar salat yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.